الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan muslimat dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kepada Allah yang senantiasa serahkannya dan karunia kepada kita. Selawat dan salam semoga dan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ke-95, bab fadli salatil jama'ah wa bayan tashdidi fi takhallufi anha, bab keutamaan salat berjamaah dan keterangan at-tashdid, ancaman fi takhallufi anha di dalam tidak menghadirinya. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat jamaah dan keterangan-keterangan tentang kerasnya ancaman kepada orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Hadis 1470. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik bin Syihab an Sa'id bin Musayyab أن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. Dengan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, salat berjamaah lebih afdal dari sholat salah seorang di antara sendirian dengan 25 bagian. Hadis berikutnya 1471. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Al-A'la an Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id ibn مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأ شئت وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dengan sanad kepada Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di dalam berjamaah lebih utama daripada salat seseorang sendirian 25 derajat. Lalu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat subuh atau sholat fajar. Dalam sholat fajar, jadi maksud sholat fajar pada sholat subuh. Abu Hurairah mengatakan, bacalah jika kalian menginginkan waktu azan fajar dan bacaan fajar, maksudnya sholat fajar. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda, sesungguhnya bacaan fajar yaitu salat fajar disaksikan oleh mereka. Salat fajar itu dinamakan dengan Qur'an atau bacaan karena di situ syariatkan bacaan yang dibaca dari salat-salat yang lain. Hadis 1473. Wa haddatsana عبد الله بن مسلمة بعنبة قال حدثنا أفلح عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان العز عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرض. صلاة الجماعة senilai 25 dari sholat sendirian. Hadis 1474 haddathani Harun ibn Abdillah Muhammad bin Hadith qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad qala qala ibn Jurayj akhbarani Amr ibn Atha ibn Abi al-Huwar أنه بين هو جالس مع نافع ابن جبير بن مطعم إذ مر به أبو عبد الله خاتم زيد بن زياد مولى جهنيين فدعاه نافع وقال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. إذا صلاة يقول أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة sebuah solat yang dikerjakan bersama imam lebih afdal daripada 25 solat yang dia kerjakan sendirian. 1475 haddatsana Yahya qala qara'tu 'ala Malik bin Nafi' an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solatul jama'ati afdal min solatil fardhi bi 27 darajah. Kita sadar di bulan Umar Rasulullah SAW bersabda solat berjamaah lebih baik daripada solat sendirian dengan 27 derajat. Wahdatani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Mutanna qala hadatana Yahya bin Abi Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam صلاه الرجل في الجماعه تزيد على صلاته وحده 27. صلاه seorang di dalam berjamaah melebihi daripada salatnya sendirian 27. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه وابن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال ابن نمير عن أبيه بضعة وعشرين وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. هذا perbedaan في dalam masalah menikah angka بضعة وعشرين. Kapan bid'ah ini adalah angka antara 3 sampai 9. Wasab'ah betul-betul telah disebutkan 27. Begitu juga riwayat pada 1478. Dari hadis yang kita ketahui tentang utama sholat jamaah, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. والجمع بينها من ثلاثة أمور. Sebab itu kan kedua dalil ini, yang satu mengatakan 25, yang satu mengatakan 27. Bagaimana mengkompromikan hadis yang kelihatannya sepertinya bertentangan? Maka mengkompromikan angka yang berbeda ini dari tiga sisi. Ahaduha, yang pertama, annahu la nafata bainaha, bahwasanya tidak ada kontradiksi antara keduanya, tidak bertentangan. Fadzakara al-qari la yakfi al-kathir, disebutkan angka yang kecil tidak menafikan yang besar, yang banyak. Menyebutkan yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Wa maful adad baratul adad dikurus sendiri. Memahami angka-angka itu tidak memiliki makna. Menurut Jumhur Suryi, itu maksudnya angka 25 berarti bukan angka 27, angka 27 berarti bukan angka 25, atau bukan angka-angka yang lain. Itu menurut Suryi tidak bisa dijadikan sebagai patokan di dalam masalah angka-angka. Wasari ayatuna akhbar awal jumhari summa alamullah ta'ala ziyadatul fadl akhbar biha. Pendapat yang kedua, jadi maksudnya yang pertama itu tidak ada sama mau 25, mau 27, mau apa yang lain lah. Jadi sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan ayat pun aku firawal dan berkali diberitahukan kepada Nabi dengan angka yang terkecil, angka yang sedikit. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya dengan bertambahnya keutamaan. Lalu beliau sebutkanlah angka 27. Awalnya disebutkan 25, lalu ayat pun awal dan berkali beliau sebutkan yang sedikit. Kemudian Allah memberitahukan kepadanya tentang keutamaan yang lebih. Maka kemudian sebutkan yang kedua. Pertama, pendapat yang ketiga, anhu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwali musalli wa shalah. Bahwasanya angka ini berbeda, kembali perbedaan angka itu berbedanya kondisi orang yang sholat dan kondisi sholat. فيكون لبعض خمس وعشرون bagi sebagian orang sholat mendapatkan nilai 27 ولبعض سبعون وعشرون dan sebagian lagi mendapatkan 27. Apa menjadi patokannya? بِحَسَبِ كَمَالِ الصَّلَاةِ, sesuai dengan kesempurnaan sholat. Wa muhafadatihi ala hi'atiha wa khushu'iha wa kathrati jama'atiha wa fadlihim wa syarfil buka'ah wa hadithalik. Nilai tambahan itu kembali kepada kesempurnaan sholatnya. Dia menjaga bentuk pelaksanaan sholatnya. Jadi kita sudah diajarkan bagaimana cara kita sholat, kita betul-betul dia jaga. Yang selainnya orang dia perhatikan. Maka ketika dia terjaga dengan baik, nilainya lebih sempurna. Ketika dia tidak terjaga dengan baik, nilainya lebih rendah. Wa khusyu'iha, khusyu'nya. Wa kathrati jama'atiha, banyaknya jemaah. Dan wa fadlihim, keutamaan mereka yang sholat, dan kemuliaan tempat yang mengerjakan sholat, dan yang lain. Maka Imam Nawawi juga di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa pertama, semakin jauh tempat antara tempat dia dengan masjid, semakin banyak langkah-langkah yang dilangkahkan, itu juga dapatkan keutamaan. Semakin banyak jamaahnya, itu juga mendapatkan keutamaan. Masjid yang lebih tua, itu juga mendapatkan keutamaan. Jadi penilaian tersebut kembali dalam baik kualitas orang yang mendapat sholat atau juga komponen-komponen yang lain yang menjadikan nilai sholat yang pertama. jika seandainya kuponnya itu berkurang, maka berkurang juga nilai dari surat jamaah. Jadi paling minimnya 25, paling banyaknya 25. Jadi dengan tiga tadi, yang pertama angka-angka itu tidak saling berkembang, tercantakan bahwa terkadang angka itu tidak memiliki makna yang khusus. Saja juga tentang keutamaan surat jamaah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa beliau menyebutkan nilai yang terkecil pertamanya dan Allah beritahukan kepadanya tentang keutamaan yang lebih dalam surat jamaah, maka disebutkan angka yang kedua. Yang ketiga, nilai yang berbeda sesuai dengan kondisi orang sholat dan kondisi sholat itu sendiri, baik sempurna sholatnya, kemudian dia menjaga bentuk gerakan sholatnya, atau khusyuknya, banyaknya jamaahnya dan seterusnya. Fahadhihi al-ajwiba al-ajwibatul mu'addamah, inilah jawaban yang menjadi sandaran. Waqad qila, ada yang mengatakan inna darajata khairu syirk, dan mengatakan derajat itu berbeda dengan juzu bagian-bagian. Fahada ghaflatu isqa'ilihi baina fasalhayn sab'a ushrina darja wa khamsa ushrina darja. Beliau mengatakan ini adalah kelalaian dari orang yang mengucapkannya, karena dalam sahih Bukhari dan Muslim dicantumkan 20 derajat dan 25 derajat. Makhtalaf al-qadru ma'a ijtihadi lafz ad-darajah. Wallahu a'lam. Kita lihat angkanya berbeda sementara derajatnya sama. Jadi sama-sama mengatakan 20 derajat atau 25 derajat. Wahtaja ashabuna wa jumhur bi hadzal hadits ala anna jama'ah laysat bi syarti li sihhati shalah. Khilafat didahul. Berdasarkan hadis-hadis di atas, mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat atau berhujjah dengan hadis-hadis di atas tentang bahwa sholat berjamaah itu bukankah syarat akan keabsahan sholat. Tidak syarat keabsahan sholat. Artinya bagaimana? Kalau dia sholat sendiri berarti batal. Khilafan li Daud, berbeda menurut Daud al-Dhahiri. Daud al-Dhahiri mana kita harus syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat, kalau dia sholat sendiri tidak sah. Wala fardhan 'ala al-'ayyah, dan tidak juga fardu ain. Khilaf di jamaah sunnah ulama berbeda dengan pendapat sebagian dari ulama. Wal mukhtar anna fardu kifayah, bahwasanya pendapat yang dipilih menurut mazhab Syafi'i bahwa dia itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yani apabila ada seorang atau dua ada orang sebagian menjalankannya, maka sudah gugur dosa terhadap sebagian yang lain. Oke, dan sunnah ada mengatakan kepada sunnah وبسطت دلائل كل هذه الرقعات واضحة في الشرح مثلا فقلت له فقرت دلائل سموها مني سترى جلس في شرح مثلا هذا بكل شرح هذا في النووي والحاصل من دور الإمام النووي بخصوصانية صلاة berjamaah itu adalah fardhu kifayah. dia perlu akan tapi dalam bentuk bersamaan. Kalau seandainya ada satu orang yang dijalankan, maka sudah gugur pada yang lain. Baik. Nanti akan kita lihat bagaimana pendapat ulama dalam masalah tentang adanya ancaman. Ancaman bahwa orang tidak mati di sebuah jamaah adalah perumahan. Kalau ini adalah pilihan, berangkat atau tidak berangkat sama nilainya, apa gunanya di atas? Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tabu solat jami ala solat bagi orang yang khusus syirik asal ya, dan mereka khusus syirik asal. Asal dapat usul, orang bawa khusus syirik asal ya, khusus syirik asal. Ada dua jari ala dua, walawal mawal alaihi, wa anna arada bidraja ajud untuk sutarja." Ya, terdapat di dalam riwayat yang mengatakan 25 derajat adalah antara 5 mengatakan 25 bagian. Maka satu sama lain tadi menafsirkan 20 derajat itulah yang namanya bagian dan bagian namanya derajat. Baik, kemudian hadis berikutnya 1479. Wahdatul Amr An-Nafi, qala hadatsana Hafiz bin An Abi Ziyad an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada nasan fi ba'd as-salawat. Faqala laqad ahmadtu an ara rabbi la yusalli bin nas thumma qalifa ila rijali yatakhallafuna anha fa amara bihim fa yuharrifuna alayhim bi juza bi juza min hatab buyutahum walau alima annahu yajidu azman sakinat wa shahidaha ya'ni surat al-isha. Dirasakan kepada Abu Hurairah maksudnya Rasulullah SAW kehilangan manusia, kehilangan jamaah, yakni jamaah semakin menipis pada sebagian sholat. Lalu beliau mengatakan, sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan seseorang untuk mengimani manusia, dan aku pergi ke orang-orang yang tidak menghadiri sholat dan tidak menghadiri sholat. Maka aku perintahkan terhadap mereka untuk membakar mereka, ya, dengan kumpulan kayu akan rumah-rumah mereka. Kalau seandainya seseorang mereka mengetahui bahwasanya dia atau mendapatkan gelar yang nantinya banyak, ya Allah syahidah, sungguh dia telah saksikannya atau menghadirinya, maksudnya sholat isya. Hadis berikutnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, inna akhara salatin ala munafiqin salatul isya dan salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin dan adalah salat isya dan salat subuh. Kalau ya'lam ma fihima la tahma wa la tahwa. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang pahala atau keberuntungan yang ada pada dua salat tersebut, pastilah mereka akan mendapatkannya walaupun dengan merayap. Walaupun itu merayap atau merangkak. Kalau kan hamba buat anak untuk sholat tidak kuat, itu telah untuk sholat sehingga sholat itu tidak sah. Cuma Allah bilang tuh sholat dibinas. Kalau perintahkan seorang untuk imam manusia, man talaqa ma'a dirijali ma'a juza min haqqa. Lalu aku berangkat bersamaku sekelompok orang laki-laki yang mereka membawa kayu bakar. Ila qaumin, menuju kepada kaum, la yashhaduna sholat, mereka tidak hadir di sholat. Fa uharriqu 'alaihim buyutahum binnar, aku akan bakar rumah mereka dengan api. Mereka di dalam perlu dibakar. Ya. Kemudian pada hari 1481 Rasulullah SAW bersabda, "Laa ta'amu wal afra bi diyari an yasta'iddu li bijuzami min harqabin wa afra ila yusalli bin nas thumma tuharraqu wujuhukum ala man fiha." Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan pemuda-pemuda untuk mempersiapkan untukku tumpukan kayu bakar. Mudah memerintahkan seseorang untuk mengimam manusia, kemudian dibakar rumah-rumah mereka terhadap siar yang ada di dalamnya. Berarti tidak rumahnya, ya, orang-orang di dalamnya juga dibakar. Ya. Hadis 1483. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li qaumin yatahaddatsuna 'an al-jum'ah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak menghadiri salat Jumat. Sapa tamat doa wa bi rajul yusalli bidda thumma yuharriqu 'ala rijali yatahaddatsuna 'an al-jum'ah buyutahum. Waktu telah perintahkan agar seseorang mengimami sholat, kemudian aku bakar orang-orang yang tidak hadir di sholat Jumat akan ke rumah-rumah mereka. Dari hal ini kita melihat bahwa pertama, hadis di atas hadza mimma istadalla bihi man qala al-jama'atu fardhu 'ain. Hadis di atas ini yang kita sebutkan tadi, orang yang berargumentasi dengan hadis itu, orang yang mengatakan sholat berjamaah itu adalah fardhu 'ain, kewajiban masing-masing individu. Dan dia adalah mazhab Atha wa Zaid wa Ahmad wa Thawr wa Zaiman wa Dhabi. Ini adalah mazhabnya Atha, kemudian Zaid, Imam Ahmad, Abi Thawr, Ibnu Khuzaimah serta Dhabi. Wa qala al-jumhur, mayoritas ulama mengatakan laisa fardhu 'ain. Ini bukan fardhu 'ain. Waktu hal dia sunat atau fardu kifayah sama perdana, terjadi perbedaan ulama apakah dia ada sunat atau dia fardu kifayah sebagaimana telah berlalu. Wajah mana dan hadis mereka menyikapi hadis di atas biar haruslah mutakhalifin, ya, mengatakan orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah yang disebut dalam hadis itu, mereka adalah orang-orang munafikin. Wasiatul hadis yang tadi di redaksi hadis itu mengindikasikan bahwa yang tidak hadir itu adalah orang-orang munafikin. Baik namanya yang bil mukmin kita sahabat, kata Nabi tidak mengira mereka adalah orang mukmin dari sahabat. Annahu yu'athiruna al-qawm as-sami ala hudur al-jama'ah fi ma'rifatillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka yu'athiruna al-qawm as-sami, lebih mendahulukan daging, ya, apa tulang yang dagingnya banyak terhadap hadir sholat berjamaah bersama Rasulullah. Yang ini disebutkan kalau seandainya mereka tahu bahwa di situ ada dia mendapatkan daging yang banyak itu mereka hadir. Sementara karena tidak tahu hadir di dalam sholat berjamaah bersama Rasulullah diabaikan. Ya, seakan-akan dia lebih mendahulukan daging ketimbang dari sholat berjamaah. Dan ini tidak mungkin ada pada orang. Ya. Wa fi masjidihi, di masjidnya. Wa li'annahu lam yuharrir bal hamma bihi. Maksudnya Nabi tidak membakar, cuma hanya berkeinginan. Ya, summa tarakahu. Kemudian Nabi tinggalkan. Walau kana fardhu 'ainin dan tarakahu. Kalau seandainya sholat berjamaah itu adalah fardhu 'ain, kewajiban setiap individu, tentu Nabi tidak mengurungkan ya untuk membakar rumah tersebut. Wala ba'du sebagai mereka mengatakan di hadal hadith dari itu ala anna al-uqubata kanat fi awal al-amri bil mal lianna tahrim al-buyut uqubata maliyah. Hadis ini menunjukkan bahwa uqubah bahwasanya sanksi di awal al-amri pada awal dahulu adalah sanksinya dengan harta. Kalau ada hal-hal yang perlu diberikan sanksi, sanksinya adalah dengan harta. Karena membakar rumah itu adalah bentuk sanksi terhadap harta. Ya. Waqala ghayruhu selanjutnya mengatakan ajma'u ulama ala man'i uqubah at-tahriq fi ghayri al-mutakhallif 'an shalah wal ghani 'an ghani. Ulama telah sepakat bahwasanya larangan untuk memberikan sanksi dengan membakar pada selain yang tidak hadir sholat jamaah. Dalam sholat jamaah itu boleh, selainnya tidak. Wal ghani wal ghani fi ghanimah, dan orang yang korupsi. Semua itu hudud adalah orang yang memiliki hak yang sebelum dibagi. Dan kata pesan ya ini bukan hak dia, sudah diambil dulu. Ya. Nah ini adalah hukumannya adalah hukuman mali ya, atau tahrik untuk membakar. Waktu asal kofihima terjadi perbedaan pada ulama dalam hukum orang kedua ini. Jumhur ulama at-tahriq mata'imma, jumhur ulama mengatakan tidak boleh membakar harta mereka. Wa mana qalifu ila rijali, makna aku berangkat ke beberapa orang ai adhar ilayhi, aku pergi ke tempat ya atas sholat yang lebih hakma di tahriq ini ditakharusi anha, maksudnya sholat yang ingin Nabi membakar mereka yang disebabkan mereka tidak menghadiri sholat itu adalah sholat isya, dan periode yang lain adalah sholat jumat, dan periode yang lain yatakhallafun 'an sholat mutlaqah, mereka tidak menghadiri sholat secara umum. Wa kulluhu sahih, semuanya adalah benar. Walau menangkap sebaik dari tidak ada kontradiksi antara hal tersebut. Qawlullah atau umat orang harbuan, sungguh mereka akan mendatang keduanya walaupun dengan harbuan. Al-harbu yaitu harus kamis kamis ala ilaihi wa ilaihi, makna walau ya'adana mafi mafinan Allah wal khair summa lam yastati'u al-ikhtiyar ilaih ma'idah harbuan taharab ilaihima walam yakutu jama'atahuma fil masjid. Harbu itu adalah rangka. Jadi maksudnya kalau seandainya mereka mengetahui tentang utama yang ada pada surat isya dan surat subuh, tentang utama kebaikan, kemudian mereka tidak mampu mendatangnya kecuali harus dengan rangka, pastilah mereka mendatangnya karena untuk mengejar keutamaan yang ada di dalamnya. Wafi dalam hadis ini al-hadzul balil ala umurihima, dorongan yang kuat untuk menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Kemudian وآمر بالصلاة أصبح ثم آمر رجلا تصلي بالناس. Aku perintahkan untuk tidak bersolat dan aku perintahkan orang lain untuk bersolat jadi imam. Fihi di dalam kitab ini, anna al-imam idza 'arada lahu syughlun yastakhlifa man yusalli bin-nas. Maksudnya imam, maksudnya imam yang sudah tetap di dalam satu masjid, apabila dia memiliki sebuah kesibukan, maka adalah dia menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya jadi imam. Kalau belum ditunjuk, belum juga, walaupun terlambat, enak. Jadi tidak bisa inisiatif dari jemaah. Allahumma wana saya terbuka. Tidak, tunggu dulu imam. Wa inna ma'fu fi tiyanih بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يحق مخالفته وتخلفه ويتوجب اللوم عليه وفيه جواز الإسراء بعد إقامة الصلاة لعذره. Kemudian وإنما هو بإتيانه بعد إقامة الصلاة يعني mendatangi mereka. Nabi mendatangi orang-orang yang tidak hadir itu setelah dikerjakan sholat, diikhamatkan. Ini menunjukkan waktunya kita diikhamatkan belum ada yang hadir. Nah, ini menunjukkan ketidakhadiran, bukan di dalam adat, tapi dalam ikhamat. Kemudian orang yang sudah ikhamat tidak juga hadir, ini keterlambatan dia. Kemudian bolehnya pergi melakukan sesuatu setelah dikhomatkan kalau ada udur, ada udur yang datang. Betul, sekarang tapi ada udurnya kalau punya keinginan seperti itu. Yang kedua, pernah Nabi mau takbir, sudah khomat, semuanya waktu sudah berdiri. Lalu Nabi keluar. Tidak lama setelah itu beliau datang lagi dalam keadaan barunya basah. Nah, jadi ini juga boleh karena ada usul dia. Maksudnya mampu menunggu imam, beliau dalam keadaan junub, lupa belum bersuci, kemudian pulang bersuci ke salat dan masjidnya rumahnya di samping masjid, bukan ke sebelah yang berulang. Jadi dekat. Kemudian juga dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya rijal al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar bitahadhur ala jamaah. Bolehnya orang-orang yang kalau dikatakan polisi agama yang dengan masyarakat ma'ruf yang kita dia razia berkeliling yang menyebabkan dia tidak hadir di sholat berjamaah. Bagi mereka ada syukur karena Nabi berkeinginan untuk mendatangi dengan beberapa orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah menjadi bakar rumahnya sementara sholat yang tidak sah. Maka petugas-petugas yang patroli untuk menyuruh orang sholat berjamaah dia boleh untuk tahadud atau tidak menghadiri sholat berjamaah karena tugas tersebut. Karena tugas tersebut bukan urusan sholat. Bagaimana kita bisa kompromi antara ulama mengatakan ada yang mengatakan surat ini adalah fardhu ain, surat berjamaah itu adalah fardhu ain, juga yang mengatakan ini adalah fardhu kifayah. Kalau kita lihat Allahu a'lam, dan sebuah kampung harus ada sholat berjamaah. Bahkan kita mengetahui dari hadis dari bahwasanya adanya suara adzan itu menunjukkan bahwa negeri itu adalah negeri muslim, sehingga dilarang dengan oleh Nabi itu Islam. Adanya adzan itu menunjukkan adanya suara jamaah. Ya. Kemudian berarti dalam satu kampung itu harus dibuatkan suara jamaah. Kalau tidak ada orang yang melaksanakan suara jamaah di satu kampung, berarti dia merusak suara. Ya, fardhu kifayah. Dia fardhu untuk seluruh. Ada yang menegakkan suara jamaah di masjid, maka sudah gugur kewajiban mereka. Kemudian ada secara individu dari apa yang diucapkan oleh atau istidlal argumentasi Imam Ahmad dan yang lain oleh wajib dan sebagainya terhadap hadis ini cukup kuat juga. Karena kalau seandainya dia adalah fardu hukumnya atau sunnah, maka tentu tidak diancam untuk dibakar. Ya. Walaupun belum terjadi, akan tetapi keinginan itu menunjukkan suatu hal yang sangat sama. Kalau kita kombinasikan itu baik-baik, ya, menjadi sunnah makan, yakni dia merupakan suatu syariat yang tidak pantas ditinggalkan. Ya, sebagai siapa yang mampu, tidak pantas ditinggalkan. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat sekarang kecenderungan dari masyarakat suka meninggalkan sholat jamaah, maka perlu kita penekanan. Ya, perlu kita penekanan di dalam masalah harus menghadir sholat jamaah. Ini kita lihat. Walaupun sebagian dari pendapat mengatakan ada semua. Sebab kalau seandainya kita lihat psikologi dari masyarakat, ketika kita mengatakan sunnah, cenderungnya adalah meninggalkan dan menyepelekan. Berbeda pada zaman-zaman dahulu ketika sampaikan bahwa sunnah, mereka termotivasi untuk mati. Kalau sekarang termotivasi meninggalkan. Ya. Mana baik sholat berjamaah, itu kan namanya sunnah. Ya. Jadi ditambah lagi misalkan dari dalil yang kuat tentang utama sholat berjamaah. Kehadiran kita dengan kita berwudu dari rumah, tidak bakal dalam kata diangkat derajat kita dan itu dalam sholat kita. Semakin banyak langkah kita ke sana, maka lebih baik. Malah seorang sahabat diusulkan karena tempat dia dari masjid sangat jauh dan tidak pernah ketika takbiran ihram sama Nabi, diusulkan supaya dia beri keterangan. Dia katakan tidak. Saya berharap setiap langkah yang pulang tahan ke masjid dan langkah itu pulang akan mendapatkan pahala. Kalau orang itu berarti jadi, jadi ada maksudnya. Jadi di sini juga disyariatkan untuk hadir sholat berjamaah dengan berjalan kaki, ya, sehingga kita mendapatkan nilai pahala yang besar. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Terus ada yang berkata, ya. Sholat berjamaah yang dilakukan selain di masjid, apakah juga mendapatkan ganjaran kerja pahala? Yang pertama, masjid itu ditugaskan atau melaksanakan. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang Sholat berjamaah harus mandi. Sholat berwudu fi jamaah afdalu min sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsa wa ashrina dafa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat seseorang dalam jamaah lebih utama daripada sholatnya di rumahnya, sholatnya di pasarnya, ya, melebihi dari 25 hari. Maka ini menunjukkan bahwa sholat itu bisa. Tapi kalau seandainya ada uzur yang menghalangnya, ya, maka kembali secara umum dari lafaz hadis yang mengatakan as-salatu fi jama'ati afdalu bi 27, as-salatu fi jama'ati afdalu ala salati fardhi bi 27 darajah. Jadi sholat secara umum hadisnya mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri berjamaah. Ini secara dari kejadian di mana asalkan berjamaah. Tetapi perlu kita penekanan selama kalau seandainya tidak ada usul, ya, maka sholatnya dibersih. Kalau dia punya usul, maka sholatnya berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri secara Allah. Kalau hujan, hujan adalah untuk tidak menghadir sholat berjamaah. Bagaimana kadar hujannya adalah membasahi bumi. Ya, kalau hanya baru tetes-tetes atau, ya, itu tidak. Bagaimana kalau seandainya hujan lebat dia tetap ke masjid, tak apa, bagus. Ya, bukan berarti membatalkan. Adapun sholat berjamaah sholat untuk waktu sholat waktu hujan, yaitu maghrib dengan isya, dikerjakan di waktu maghrib. Tujuannya apa? Supaya tidak menyusahkan orang untuk kembali kepada masjid waktu isya. Bukan berarti menjamaknya di rumah. Karena ada sebagian jemaah waktu sholat hujan lebat di rumahnya dia berjamak. Ya, ini tidak sesuai dengan maqasid. Tujuan, maksud dalam berjamaknya sholat di waktu hujan adalah di masjid. Ya, karena orang sholat isya balik dari rumahnya. Terus untuk balik lagi ke masjid akan menjadi tidak memberikan kesusahan kepada dia berjamaah supaya tetap mendapatkan sholat berjamaah. Maka saya katakan penekanan itu sholat berjamaah itu di masjid. Kan bisa saja dia di rumah nanti sholat berjamaah, itu gitu dengan keluarga. Jadi sholat berjamaah itu kecuali ada orang memiliki udzur dalam hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ada yang tiga orang di satu tempat kecuali yang satu itu menjadi imam itu sholat berjamaah. Misalkan dia di hutan atau di kampung sendiriannya atau dia tempat jauh dan kecil, ya, maka mereka bertiga atau berdua itu tetap mengerjakan sholat berjamaah itu lebih akhir daripada sholat sendiri. Allah. Apakah di seperti daerah kita ini masalah bisa dikategorikan sebagai kristen? Iya, itu hanya istilah kata ulama, dan musyahadah istilah tidak perlu diperdebatkan antara istilah, karena masjid itu adalah tempat di mana kita mengerjakan sholat lima waktu berjamaah. Itu adalah masjid, ya, masjid kecil, masjid besar, itu adalah masjid. Mungkin di tempat lain dinamakan dengan dakar, surau. Ya. Bagi kita alhamdulillah sama di pasar, pasar Indonesia. Ya. Masjid, masjid besar. Tapi kalau orang Barat tetap masjid. Ya. Tapi dia punya masjid. Kemudian musola itu penamaan bagi kita. Sebenarnya hukumnya ada hukum masjid. Yang tidak ada khutbah Jumat. Bagi orang Arab, semua tempat yang dijadikan sholat lima waktu, ya, itu adalah masjid yang ditegakkan sholat berjamaah bersholat Jumat namanya jami. Ya, jami. Bagi kita namanya masjid agung. Masjid jami, masjid agung, masjid raya. Biasanya kan di satu kampung desa itu musholanya banyak, nanti masjidnya satu, semua orang berkumpul di situ. Nah musholat tadi itu adalah masjid, masjid kecil. Adapun musholia artinya tempat sholat, yang mana bagi orang Arab memakai kata musholia itu adalah tempat sholat yang sewaktu-waktu, ya seperti lapangan untuk mengerjakan sholat sholat id. Itu namanya sholat. Atau masjid atau tempat sholat yang ada di kantor, di klinik atau di apa, itu namanya sholat. Di kampus yang dia hanya sekali dua kali sholat. Tapi kalau dia tegakkan lima waktu di sana, berarti masjid. Kalau saat dia masjid, maka dia berlaku padanya hukum-hukum masjid. Seperti maksudnya itu, kan namanya bagi kita musola atau surau atau lata. Nah, jadi tidak perlu disebutkan dengan masalah istilah. Jadi hukumnya kita lihat kita. Kita tidak terlalu mengucap musola di waktu itu. Maka oleh karena itu, ketika orang Arab mengatakan saya mau pengen bikin masjid, bagi kita sudah ukuran di Rasulullah 25 kali 25. Uang yang dikasihkan cuma untuk 9 kali 9. Ini masjid apa ini 9 kali 9? Ini musola. Ya, untuk orang-orang itu sudah 5 kali 5 sudah jadi masjid. Makanya mereka dikeluarkan dana pengen satu masjid di sana, tiga masjid di Indonesia. Kita apa mau bikin masjid ini? Ya, bisa musola. Ya, itu dia masjid. Ya, itu dia masjid. Jadi dalam istilah kita, Allah. Jadi begini, mudah-mudahan.